Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tema kita subuh ini akidah kuat umat bangkit. Akidah itu dari kata akad. Kemarin kita lihat Habib Mahdi mengakadkan calon mertua dengan calon menantu diakadkan. Jadi asal kata akidah itu adalah akad. Makanya dalam jual beli ada akad. Dalam nikah ada akad. Jadi akidah itu sebenarnya akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akidah artinya dua tali yang diikat simpul. Simpulnya tak boleh simpul tali sepatu. Simpul tali sepatu kalau terasa longgar dibuka, disempitkan. Kalau terasa sempit, dibuka, dilonggarkan. Kalau akidah tidak begitu. Dia dua tali yang diikat, disimpul mati. Ada mertua, ada menantu, punya tali, diikat, simpul mati. Ada penjual, ada pembeli, dua tali, diikat, simpul mati. Kita dengan Allah mengikat satu ikatan, ikatannya simpul mati. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita mengikat janji dengan Nabi Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau sudah diikat tak boleh buka lagi. Kalau buka berarti batal akidahnya. Itu kilas makna akidah. Terus akidah dengan tauhid? Akidah dengan tauhid itu sama. Bedanya tauhid diambil dari kata wahada yuwahhidu. Tauhid artinya satu. Kalau selama ini kita nganggap rezeki kita dikasih sama dukun, rezeki kita dipegang sama atasan, jodoh kita ditentukan orang, itu berarti kita masih meyakini tidak satu. Makanya disebut tauhid wahada yuwahhidu, mensatukan. Segala yang terjadi di alam ini satu, tidak ada yang lain. Jadi secara kesamaan bahwa tidak ada pengaruh pokok kayu. Pokok kayu kita tanam di depan rumah enggak ngaruh sama rezeki kita. Tidak ada pengaruh ikan sama burung. Kalau dipelihara nanti rezeki bertambah. Ini enggak boleh ditanam di depan rumah, nanti akan sial. Enggak ada itu. Maka kita berani untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada pokok kayu, tidak ada burung, tidak ada batu, tidak ada hantu, tidak ada apapun yang memberikan efek. Itulah makna tauhid. La ilaha illallah. Dia menjadi satu keyakinan, maka dia jadi akidah. Jadi kalau ada ustaz yang ngomong, mari kita kuatkan tauhid kita. Yang satu lagi bilang, mari kita perkuat akidah kita. Kita enggak usah bingung, karena maknanya sama. Tauhid hanya meyakini satu Allah. Lain daripada itu, dia enggak punya hak prerogatif untuk mengatur hidup kita. Dia menjadi satu keyakinan yang kita ikat simpul mati, enggak boleh dibuka. Itulah dia akidah. Kira-kira sampai di sini jelas ya? Setelah kita yakinkan itu dalam diri kita, lalu kemudian kita melangkahkan kaki pagi untuk mencari rezeki, kita buka pintu. Setelah sebelumnya kita berdoa kepada dia yang memberikan rezeki, yang mengatur hidup. Lalu nelayan pun pergi menyiapkan perahunya. Dia katakan, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Lalu kemudian dia bawa sampannya ke tengah lautan mencari ikan. Kalau dia dapat, dia bersyukurnya kemana? Ke Allah. Dia tidak akan syukur ke yang lain. Dia tidak akan syukur ke setan hantu yang menjaga laut. Dia syukurnya kepada Allah. Karena akidahnya dari awal sudah besar. Akidahnya sudah benar, sudah yakin la ilaha illallah. Kalau dapat, dia bersyukur. Dia enggak sombong pulang mengatakan, nah ini karena perahu saya mantap, ini karena mesinnya oke, ini karena usaha saya. Enggak. Karena akidahnya Allah. Dia mengatakan, aku ini enggak ada apa-apanya. Seandainya dia berangkat, tidak dapat ikan, kapalnya pecah, dipukul ombak, dipas gelombang, karangnya tajam, pulang jangankan bawa ikan, kapalnya hancur, dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hidupnya diatur oleh Allah. Ada rencana dia, ada rencana Allah. Yang jadi rencana dia apa rencana Allah? Ya, rencana Allah. Rencana kita itu hanya ilusi. Rencana kita itu hanya bayang-bayang. Yang benar-benar terwujud itu rencana Allah. Dan dia husnuzon sama Allah. Membangun hubungan dengan Allah itu adalah hubungan husnuzon. Bukan hubungan antara ayah dengan anak. Jadi banyak orang mengangkat Allah sebagai ayahnya. Gimana hubungan kita dengan ayah? Kalau rapornya bagus, nanti dapat hadiah laptop. Kalau naik kelas ranking 1, nanti dapat hadiah motor. Kalau lulus, nanti dikasih rumah. Kalau nilai IP-nya 2,0, nanti gak dikasih uang jajan. Kalau hubungan itu yang dipakai ke Allah, kalau sholat, kalau rajin puasa, kalau rajin ngaji, rezekinya lancar. Kalau enggak sholat, kalau enggak puasa, kalau enggak ngaji, nanti rezekinya seret. Pas di kenyataan, teori itu yang dia pakai, di kenyataan ternyata enggak sama. Ada yang sholat, yang rajin ngaji, susah. Yang enggak sholat, yang korupsi, yang buat haram, yang zina, yang jual narkoba, kaya. Akhirnya dia bilang, aku enggak percaya sama Allah. Karena Allah yang ada di kepalamu bukan itu. Kau sedang membuat Tuhan. Tuhanmu kau buat hubungannya seperti bapakmu. Hubungan kita dengan Allah itu dasarnya hanya dua. Pertama husnuzon, berprasangka baik. Yang kedua, dasar hubungan dengan Allah itu adalah ridho. Ridho itu seperti mayat yang dimandikan. Orang yang memandikan jenazah gak bisa komplain. Sampai hari ini belum ada jenazah komplain. Kenapa kepala dulu yang disiram, kenapa gak kaki dulu? Kenapa gak ditutup semua? Kenapa selendangnya cuma setengah? Kenapa gak pakai sampo? Saya kan pakai sampo ini, bukan pakai sabun ini. Gak ada komplain. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Jangan angkat Allah jadi direktur. Kalau saya masuk kantor jam 8, saya dapat reward. Kalau saya sukses pemasaran, saya dapat bonus. Kalau barang gak laku, nanti saya kena skor. Ternyata di praktek kehidupan gak begitu. Ada orang yang soleh, yang baik, rezekinya gak lancar. Ada orang yang bakhil, pelit, gak pernah ke masjid, gak pernah sholat, hidupnya enak. Yang salah bukan Allah, yang salah kita. Kita udah ngangkat Allah jadi direktur. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan seperti dengan direktur. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan orang yang ridha. Makanya sebelum matahari terbit kita udah ngomong, raditu billahi rabbah. Aku ridha engkau jadi Rabbku. Engkau bukan ayahku, engkau bukan direkturku, engkau Rabbku. Aku ridho kau buat aku jadi apapun. Tapi ikannya di tengah laut, ikannya dalam air. Kita di darat. Gimana cara kita supaya makan ikan? Kita beli sampan. Kita belajar bagaimana buat perahu layar. Kita bagaimana cara mancing jaring. Itu namanya ikhtiar. Itulah yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang tidur-tiduran di kamar, pas ditanya, kau gak nyari ikan? Kalau memang ikan itu sudah takdir kita, dia akan datang kemari, walaupun dalam keadaan matang. Itu nama akidahnya Jabariyah. Jabariyah itu gak mau berusaha. Karena menurut dia hidup ini hanyalah jabar, keterpaksaan. Jabariyah bukan ahlu sunnah. Lawan dari Jabariyah itu mengatakan gak ada itu ketetapan Allah. Dia gak percaya pada takdir bahwa hari ini dia dapat ikan atau tak dapat ikan. Gak ada itu, bullshit, omong kosong. Yang penting dia bawa perahunya, dia pergi ke tengah, dia tangkap ikan, dia pulang. Itu namanya Qadariyah. Qadariyah mengkristal menjadi Mu'tazilah. Kelompok yang berlawanan. Menjadi Jabariyah ini bahaya. Itulah yang menyebabkan kemunduran umat ini. Kenapa kita gak maju? Terserah Allah. Kenapa kita miskin susah melarat? Serahkan sama Allah. Jabariyah. Qadariyah bagus, positif. Free act namanya kalau di barat. Free bebas. Act bebas beraksi. Action. Bebas beraksi. Tidak ada ikatan takdir. Tapi bahaya. Nanti kalau dia gagal, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan stres, dia akan depresi. Karena dia tidak melibatkan Tuhan. Bagi dia Tuhan itu duduk-duduk nyantai ngelihat dia. Tidak ada pengaruh sama sekali. Sedangkan kita, ahlus sunnah wal jamaah, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Mu'tazilah. Di mana letak bedanya? Kita diberi usaha dan ikhtiar. Kau enggak pergi ke laut, ngapain ke laut? Ya kalau dapat ikan, kalau enggak dapat, bukan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah, urus-urusan kita, urusan Allah, serahkan ke Allah. Urusan kita apa? Beli sampan, buat perahu, buat layar, siapkan pancing, siapkan jala, siapkan jaring. Itu urusan kita. Sampai ke tengah laut, kita cari. Kalau dapat, alhamdulillah. Enggak dapat, berarti Allah nguji kita. Kalau dapat, sabar. Kalau enggak dapat, kalau dapat, syukur. Kalau enggak dapat, sabar. Itu ahlu sunnah. Orang ahlu sunnah itu hidupnya stabil. Ketika dia kaya, dia bersyukur. Ketika dia miskin, dia bersabar. Dua-duanya baik. Itu yang diamalkan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi, oleh tabi'in, oleh guru-guru ngaji kita, sampailah ke kita sekarang. Jadi kalau kita wariskan ini ke anak-anak kita, dalam masalah makan, dalam masalah jodoh, dalam masalah dakwah, dalam masalah apapun, maka kita akan tenang. Beragama itu adalah mendatangkan ketenangan, berpikir positif, tidak putus asa, tidak depresi, jantung kita sehat, gula darah tidak naik, jantung koroner tak naik, cincin tetap di tangan, tidak dimasukkan ke dalam jantung. Bagi yang udah pasang jangan tersinggung. Jadi kira-kira akidah Islam itu begitu, simple, sederhana. Jangan comot ayat, lalu kemudian baca sendiri, pahami sendiri, lepaskan dari konteksnya, enggak bisa. Bagaimana memahami akidah? Lihatlah bagaimana Nabi ketika dengan para sahabat. Bagaimana Nabi memahami akidah? Lihatlah pada perang Badar. Malam-malam ditugaskan beberapa orang untuk pertama, kita kemah di mana? Ini yang penting dulu. Ya Rasulullah, ada turun enggak ayat ngatur kita berkemah di mana? Kata Rasulullah, enggak ada. Tidak ada ayat menyuruh, hai orang beriman, berkemahlah di sini, enggak ada. Lalu kata seorang sahabat, kalau gitu kita kemah di sini ya Rasulullah. Karena ini oase. Oase di gurun pasir itu tempat kolam air. Kita kemah di sini. Karena kalau kita kemah di sini, kita sudah menang 1-0. Musuh enggak dapat air. Oke, kita kemah di sini. Malam-malam, tukang masak musuh ngendap-ngendap mau ngambil air. Tangkap. Pas ditangkap, tanya Nabi, berapa orang kalian? Enggak tahu. Jangan menghadapi musuh dengan mata tertutup. Jadi jangan bayangkan perang Badar itu bismillah tawakkaltu 'alallah la haula. Enggak, Nabi matang persiapan. Tangkap tukang masak mereka yang ngambil air. Berapa kalian jumlahnya? Kata tukang masak enggak tahu. Tukang masak pun enggak tahu berapa yang nasi kotak yang mau disiapkan. Terus Nabi nanya, "Satu hari berapa kalian motong onta?" "Kami motong onta sekian." Dari berapa jumlah onta yang dipotong, Nabi bisa tahu. Tengok kecerdasan Nabi. Karena satu ekor onta itu 100 orang. "Oh, kalau gitu pasukan kalian sekian, berarti kami pasukan kami mesti menyiapkan sekian. Dah, pulang." Lokasi menang 1-0. Berapa jumlah musuh? Sudah menang 2-0. Ngatur di mana pasukan berbaris? Pagi-pagi. Orang Islam pasti sangat pagi, karena dia habis tahajud, sholat subuh, langsung disusun di tempat matahari terbit. Matahari terbit, susun. Kenapa Nabi nyusun di matahari terbit? Karena musuh nanti di sana, mata mereka silau. Menang 3-0. Setelah susun strategi matang, baru berdoa. Kenapa umat ini kalah? Umatnya sungsang. Strateginya terbalik. Masak pun, walaupun bumbunya sama, rasanya beda kalau mana yang masuk duluan. Cobalah tengok gimana orang belajar masak. Pertama kualinya letakkan ke atas, habis itu masukkan minyaknya. Coba percikan air, setelah matang masukkan bawang. Setelah bawangnya memutih, baru masukkan cabai. Setelah cabainya berubah warna, baru masukkan tomat, baru masukkan air. Coba masukkan air duluan, lalu timpakan. Itu namanya masak mie instan. Masak mie instan pun enggak instan. Jadi beda. Qurannya sama Pak Ustaz, nabinya sama. Kenapa kita begini? Karena memahaminya tak sama. Orang sekarang banyak akidahnya tak benar. Sholat rajin, puasa rajin, tapi akidah tak betul. Makanya yang ditanamkan Nabi selama 13 tahun di kota Makkah itu adalah akidah, akidah, akidah. Orang yang punya pekerjaan, punya keluarga, badannya sehat, tidak mengharapkan apa-apa, rela-relanya selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu nih, terakhir di Pulau Bangka, mengurus Ustadz Somad, mengurus Habib Mahdi, mengurus Ustadz Syafiq, mengurus Ustadz Kemas Ali. Setelah itu kami pun pulang. Ini kalau ditanya sama orang ilmu manajemen, orang ekonomi, orang strategi, mungkin mereka berpikir ini orang hilang akal. Tapi rasanya tak mungkin orang ini hilang akal, karena dia banyak makan otak. Jadi apa yang mereka harapkan? Akidah. Itulah akidah. Bahwa mereka meyakini kalau menolong agama Allah akan ditolong Allah. Kalau dekat dengan habaib ada berkah. Keyakinan itulah yang menguatkan kita. Apakah orang-orang yang tak percaya Tuhan itu punya akidah? Iya. Nazi yang dipimpin oleh siapa itu, macam Chaplin itu? Hitler. Saya ingat, cuma ngetes saja. Hitler itu kan gak bertuhan. Hitler itu dimusuhi dunia, ateis, tak bertuhan. Tapi ternyata kepala tongkatnya itu burung nasar. Kepala tongkat yang dipegangnya itu lambang burung nasar. Mobilnya, ujung mobilnya itu gambar burung nasar. Dan kalau dia mau tausiah, mau ngasih orasi, itu di atas baliho itu burung nasar. Ternyata di dalam dirinya meyakini bahwa dia dilindungi oleh burung nasar. Tuhannya itu burung nasar. Akhirnya gila, mati. Jadi mereka sebenarnya, orang-orang yang gak percaya sama Tuhan itu sebenarnya dia hanya gak percaya sama Nabi, tidak percaya kepada agama, karena beberapa tokoh agama yang menyelewengkan agama. Akhirnya dia gak percaya sama agama. Itu sebenarnya yang terjadi di Eropa waktu itu begitu. Gara-gara tokoh agama yang menyelewengkan agama, menjual agama, mempergunakan agama untuk kepentingan pribadi, akhirnya muncullah orang-orang yang tidak percaya agama. Itulah yang membuat saya, Habib Mahdi, Ustadz Syafiq, Ustadz Kemas Ali, untuk berusaha hidup apa adanya. Kalau memikirkan pribadi, karena orang nanti akan melihat, oh Ustadz Somad yang tahu agama aja menjual agama, ternyata Tuhan itu sebetulnya gak ada. Jadi kalau kami macam-macam, kalau kami jahat, umat ini jadi lebih jahat. Itu yang dikhawatirkan. Apalagi anak-anak muda sekarang, kalau dia lihat tokoh agama main-main, ini dia bisa jadi ateis. Jadi saya berapa kali bilang, Ustaz kok bodoh kali. Berani pula dia bilang Ustaz bodoh. Ustaz kalau gak mau terima hadiah mobil itu, kan bisa kasih ke yang lain lebih manfaat. Ya tapi tetap saya terima kan. Kenapa Ustaz pulangin? Kan kalau diterima kasihkan ke ini kan. Ya tapi nanti dia tahu kita tetap terima. Kita mau kasih tahu bahwa kamu tidak bisa beli ini agama. Agama ini tak bisa kamu beli. Saya mungkin bisa, saya ini tak ada harganya. Tapi kalau saya ana jalan bertamu ke rumah orang, itu yang ke rumah orang itu bukan Abdul Somad. Yang bertamu ke rumah orang itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena yang anak sampaikan kan Quran Sunnah. Anak bukan artis. Kalau Abdul Somad yang datang itu orang gak ada nyambut. Karena Abdul Somad ini isinya darah, daging, tulang, bulu, kuku, calon jenazah. Setumpuk daging busuk yang akan jadi santapan cacing tanah. Lalu yang disambut orang kemarin ramai itu apa? Karena yang anak sampaikan itu ayat Quran. Yang anak sampaikan itu hadis Nabi. Jadi kalau anak macam-macam, orang tidak melihat yang macam-macam itu Abdul Somad. Tapi yang macam-macam itu adalah agama. Karena anak simbol agama. Begitu kita kalau melihat orang. Dan kita pun memposisikan diri begitu. Kira-kira kalau ana jalan di pantai pakai celana pendek, pakai topi, pakai nyantai, orang mungkin melihatnya secara fikih tak terlalu salah. Karena menurut mazhab Hambali, pangkal paha itu aurat. Ujungnya udah dekat ke lutut ini, bukan aurat. Jadi kalau ana jalan di tepi pantai pakai celana pendek yang tidak terlalu pendek, ana nyantai, secara fikih tak apa-apa. Orang pun melihat, oh tak apa-apa. Tapi kalau itu dipoto, diupload di Instagram, kenapa? Karena orang tidak melihat ana sebagai Abdul Somad. Orang melihat ana sebagai tokoh agama. Jadi pandai menempatkan diri. Jadi kalau salah-salah menempatkan, efeknya ke umat. Umat ini akan tidak percaya sama tokoh agama. Lama-lama dia tidak percaya kepada agama. Dan dia akan berkata, Tuhan itu ada, tapi saya tidak percaya pada agama apapun. Karena kesalahan tokoh agama. Itulah yang terjadi pada masa Renaissance, abad ke-15 di Eropa. Akhirnya orang beramai-ramai gerakan namanya agnostik. Tak percaya pada Tuhan. Kalaupun percaya pada Tuhan, tapi tidak. Akhirnya muncullah ungkapan, apa ungkapannya? Tuhan ada, tapi terlalu besar untuk dikerangkeng oleh satu agama. Akhirnya dia bertuhan tapi tidak beragama. Kalau sudah bertuhan tidak beragama, dia pasti tidak akan beribadah. Karena ibadah itu ada dalam agama. Jadi kalau kita ketemu sama kawan, saya percaya sama Tuhan, tapi saya enggak sholat. Ini udah kena virus ini. Ini udah terpapar. Udah terpapar virus agnostik. Jadi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, abang-abang adalah orang yang masih percaya kepada tokoh agama. Ana masih percaya sama Habib Mahdi. Ana masih percaya dengan Ustaz Kemas Ali. Ana masih percaya dengan Ustaz Syafiq. Ana masih percaya dengan orang-orang yang lurus. Dan mereka adalah pewaris para nabi yang hidup di tahun 1444 Hijrah. Dari cara berpakaiannya, dari cara hidupnya, dari cara ngomongnya, dari cara jalannya. Walaupun jarak mereka dengan nabi 1444 tahun, tapi saya tetap percaya. Keyakinan itu ditambah dengan ibadah, ditambah dengan beberapa kejadian dalam hidup menguatkan kita. Akhirnya kita yakin bahwa Allah itu ada. Kalau ada orang yang hidupnya tenang, lalu dia tenang, itu biasa. Tapi ketika kita berada di tengah laut, ombaknya dahsyat, dan kita bisa tenang, itu barulah keyakinan yang masuk. Sekarang kita dalam keadaan tenang, biasa. Tapi begitu sampai jam 8 sarapan tak ada, kita masih tenang, itu baru luar biasa. Kenapa? Berarti kita sudah puasa sunat. Agama itu datang bukan untuk membuat hidup menjadi tidak ada ujian. Salah total. Pak Ustadz, saya mau beragama ini mau tenang, makanya saya hijrah. Ternyata setelah hijrah ujiannya banyak sekali, Pak Ustadz. Berarti salah. Karena Nabi Ibrahim ujiannya banyak, Nabi Nuh ujiannya banyak, Nabi Yusuf ujiannya banyak, Nabi Sulaiman ujiannya banyak, Nabi Musa ujiannya banyak, Nabi Isa ujiannya banyak, Nabi Muhammad SAW ujiannya banyak. Mereka Nabi, kita ada. Kalau Habib Mahdi masih ada keturunan Nabi, kita tak ada apa-apanya. Jadi kenapa lalu kita kemudian, saya udah hijrah, saya udah tobat, saya udah ngaji kok gini Pak Ustadz. Kalau tahu kayak gini bagusnya mabuk lagi, mabuk aja lagi. Salah kita memakai agama. Kita anggap agama ini opium. Salah kita seperti Karl Marx, pendiri komunis, Marxisme. Kata dia agama itu opium aja itu buat orang kecanduan. Karena dia melihat orang beragama di zaman dia itu begitu. Buat dosa, habis itu nangis ke tokoh agama, nangis ke tempat ibadah, habis itu buat lagi. Opium, sama macam orang sakau. Agama ini hanya pelarian. Dalam Islam agama bukan pelarian. Agama adalah way of life, jalan hidup. Agama adalah prinsip hidup. Ini jalan yang saya yakini. Saya yakin benar. Saya ikut Quran, saya ikut sunnah, saya ikut ulama. Saya akan mati di sini. Saya akan berjuang di sini. Saya akan wariskan ke anak saya akan wariskan ke jamaah. Itulah yang membuat saya berkeliling. Apa? Keyakinan. Keyakinan itu disebut dengan akidah. Akidah kita adalah tauhid. Tidak ada yang menaikkan, tidak ada yang menjatuhkan kecuali Allah. Kalau kita berkata, ya Rab, saat itu kita berkata, kau yang menciptakan aku, kau yang menghidupkan aku, kau yang mencarikan rezeki untuk aku, kau yang memberi aku rezeki. Akidah semakin kuat ketika kita belajar teori, lalu kita praktekkan dalam hidup. Semakin kuat ujian dalam hidup, semakin lama kita bersujud, semakin kuat hati kita. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain ujian hidupnya. Uniknya kehidupan manusia ini, tidak ada satupun tulisan takdir itu sama. Seperti sama dengan cap jempol, sama juga dengan bau. Bermiliar manusia di dunia ini, tak ada yang baunya sama, tak ada yang cap jempolnya sama, dan tak ada yang tulisan takdirnya sama. Walaupun saudara kembar, seibu, seayah, sekandung, satu tabung, tapi takdir hidupnya berbeda. Ana kalau sedang ana rendong, muncul kata-kata yang mesti ditakwil, jangan dipahami secara tekstual. Mungkin saat Tuhan menulis takdir ana, dia sedang tersenyum. Saking banyaknya kesedihan-kesedihan hidup, yang pada akhirnya ana tersenyum. Apa itu Ustaz? Nantikan biografinya. Banyak hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, tapi pada akhirnya ana tersenyum dengan cara Allah. Dia buat kapal itu dipukul ombak, dihempas gelombang, sampai tak ada harapan, sampai tak nampak tepian. Namun setelah hampir-hampir nyaris putus asa, tiba-tiba nampak di ujung ada pulau yang begitu indah dengan kebun kelapa cantik. Tak lama kita pun akan mendarat. Antum pun mungkin diaris takdir tulisan tangan antum macam-macam. Man make story, kata orang barat. Manusia bisa membuat sejarah, karena mereka tak punya Tuhan. Mereka mengatakan kita yang membuat sejarah, tapi kita sebagai orang beriman tidak. Sejarah hidup kita adalah sejarah yang digariskan Allah, dan kita tetap diberikan ikhtiar untuk memilah dan memilih. Ketika tak sesuai rencana kita dengan kehendak Allah, kita kemudian berdoa berharap kita kuat dan bisa menerima apa yang dipilihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pertemuan kita subuh ini, siapa yang menyangka bahwa kita akan berjumpa di tempat yang begitu indah, yang cantik, tepian laut, deburan ombak. Pemandangan antum indah. Antum sedang melihat ana dan melihat alam. Pemandangan ana lebih indah. Ana sedang melihat ciptaan Allah yang luar biasa. Ana selalu jumpa laut, ana selalu jumpa pantai. Tapi jumpa anak-anak muda yang sibuk dengan dakwah, anak muda yang lebih memilih dakwah, anak muda yang memilih soleh, kan bingung kita itu. Masih muda, ganteng, ada usaha, ada bisnis, lebih memilih dakwah daripada dunia. Kalau ada orang tua yang memilih dakwah, itu biasa, karena mungkin ingin husnul khotimah. Tapi anak muda, itu luar biasa. Mudah-mudahan antum kita semua istiqomah, insyaAllah. Itulah sebagai pengantar dialog kita pada subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nampaknya disampaikan di tepi pantai di Pulau Belit, Pulau Bangka. Tapi apa yang kita bahas subuh ini disaksikan oleh seluruh sahabat-sahabat kita yang mengaji, yang ingin dekat kepada Allah, yang ingin mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah selalu, istiqomah selalu, tetap berjamaah. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 30. Masya Allah. Terima kasih. Itu tadi sebagai sebuah pengantar dari dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin sudah banyak yang mencermati, yang merenungi, yang meresapi apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi. Dan tentu mungkin ada juga yang mengganjal dari berbagai penjelasan-penjelasan dari Tuan Guru tadi. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab. Untuk tiga orang, satu, di dua, tiga, berapa, tiga. Oke, okay. Ya kita lihat saat tiga dulu, nanti baru ditambah. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Yang sama-sama kita cintai dan hormati, Tuan Guru, yang alhamdulillah bisa memberikan nasihat pada pagi hari ini. Dasar sekali acaranya. Dan mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita dibersamai lagi dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyiapkan semuanya. Izin saya bersama Ustaz Mesin dari Pondok Nurul Asyarifi yang kemarin kita batal datang. Dan tadi dapat kabar dari Bang Bilal ada kajian pagi ini, jadi saya langsung merapat dari Masjid Al-Ittihad. Salam dari Ustaz Johar, karena ada kajian di sana. Izin Ustaz, nama Muhammad Hasanuddin, biasa dipanggil Onjung, santrinya Kyai Luqmanul Hakim dari Masjid Kapal Menjalan. Dan insya Allah sedang berikhtiar untuk mendirikan Masjid Kapal Menjalan Bangka Belitung. Minta nasihat aja Ustaz, karena memang 5 tahun ini bergerak di gerakan infak beras yang sampai kemarin Allah takdirkan dapat tanah hibah dan PR semakin besar. Apa yang harus dilakukan kawan-kawan Paskas Bangka Belitung ini guna mengembalikan masjid memang menjadi pusat peradaban umat? Dan bekal apa yang harus selalu diingat sehingga nanti riuhan tepuk tangan pujian itu tidak menyilaukan mata dalam bergerak berjuang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum yang dikenal dengan favorit pada masa saat ini seperti itu. atau hadis, dulu Rasulullah pernah ditegur oleh salah satu sahabat. Yang sahabat tersebut rajin sholat malam, kemudian puasanya pun Senin Kamisnya pun aktif. Kemudian Rasulullah ditegur oleh sahabat tersebut, wahai Rasulullah, bagikan harta rampasan ini dengan adil, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang kepada sahabat tersebut, kepada orang tersebut, apakah ada orang yang lebih adil daripada saya? Lalu saya bertanya, tidak ada Rasulullah. Jadi akhirnya orang tersebut menjauh dan dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, nah, orang yang seperti inilah nanti yang akan membunuhnya, wahai Ali. Lalu jadilah orang tersebut Khawarij, yang akhirnya Rasulullah dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij. Itu kombinasi yang pertama. Kemudian yang kedua, keyakinan yang kedua tadi, ketika misal ada apa-apa meyakini sesuatu, itu kalau misal pakai kincir, kemudian kincirnya tersebut ada manfaat untuk seperti kincir atau akik, manfaatnya seperti ini. Kalau meyakini bahwa dengan memakai kincir itu ada manfaatnya, kemudian keyakinan kita masih kembali kepada Allah. Nah, Allah yang memberikan manfaat cukup bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mesti membangun masjid sebagai pusat peradaban. Maka kita lihat tadi malam, kata Habib Mahdi, ini masjid dibangun oleh Habib Fulan. Jadi para habaib di sini bangun masjid, tidak pernah putus asa. Kalau tadi malam kita lihat masjid yang sudah jadi, maka sebelum itu kita diajak untuk mendoakan masjid yang dalam proses, masjid yang dibangun oleh Habib Umar As-Segaf, Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah. Cobalah kita lihat, di usia Habib Umar As-Segaf, beliau masih bangun masjid. Padahal mestinya seusia beliau, beliau hanya ngisi di masjid yang sudah jadi aja. Nampaknya beliau mengajak saya untuk berdoa di atas masjid itu, disiapkan sepatu bot. Tapi yang saya tangkap adalah, yang tersirat, beliau ingin mengajarkan saya, walaupun kau nanti seumurku Abdul Somad, kau tetap bangun masjid. Enggak ada berhentinya kita bangun masjid. Kita punya usaha. Rezeki ini dibagi dua. Yang pertama, rezeki hasil usaha. Yang kedua, rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang dengan usaha itu bukan di situ datangnya. Tapi kita mesti berusaha. Sama seperti Hajar waktu mencari air. Berjalan ke Safa, berjalan ke Marwah, itu usaha. Tapi setelah itu justru yang datang itu bukan dari situ. Justru dari tumit Ismail, bukan dari kaki Hajar. Tapi Hajar tidak disuruh menunggu tumit Ismail. Berusaha dulu. Jadi seimbang. Jadi kalau paskas, kawan-kawan dari kapal Munzalan, kita tahu kapal Munzalan punya usaha. Jual deterjen, jual roti gembul, jual bidara. Banyak sekali produknya, saya dikasih kiriman. Tapi boleh jadi bukan dari tapak kaki Hajar itu datang rezeki. Yang dari tapak kaki Ismail lah yang tak putus sampai hari kiamat. Tapi tidak menunggu. Jadi tetap kita buat usaha-usaha sampai masjid itu nanti jadi. Setelah masjid itu jadi, isi dengan program-program. Jangan terjebak hanya pada ritual ibadah saja. Tinggal mengcopy program yang ada di kapal Munzalan induk. Kami pun tim-tim dari Sumatera Utara, dari Jambi, dari Riau, dari Kepulauan Riau, kami kirim ke Pontianak untuk mengcopy program itu dari Ustadz Luqmanul Hakim untuk dibawa ke masjid-masjid lain. Saya walaupun tidak berada di Belitung, tinggal kirim ke Ustadz Hendri, buatkan kalimatnya apa, nanti kami buat video untuk support Masjid Kapal Munzalan yang ada. Kapal Munzalan sekarang sedang begini, nanti antum edit. Proses Masjid Kapal Munzalan di Belitung sekarang sedang begini ya, masukkan videonya. Mengajak kepada seluruh jamaah di perantauan, orang Belitung dimanapun berada, saya sudah sampai ke Belitung. Kalau omongan anak itu membuat orang percaya, pakailah. Kalau dengan dibuat gambar anak di situ orang lebih yakin, pakailah. Tapi kalau dengan antum sebut nama anak, duit dia enggak jadi keluar, jangan pakai. Sebelum-belumnya kan bisa diagak-agak tuh, oh, ini pro, ini kontra. Itu tentang Masjid Kapal Munzalan. Ana berharap kedatangan yang akan datang, kita sudah buat pengajian di kapal, Masjid Kapal Munzalan, insyaAllah. Itu tentang Masjid Kapal Munzalan. Yang kedua adalah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi saya pribadi, hanya menguji saja. Menguji kita pulang dulu dari Maroko, orang tidak kenal. Bagi tim-tim inti yang ngurus dari awal, itu tahu betul. Tim-tim yang membawa ana dari awal ke kotanya masing-masing itu tahu betul. Periode tahun 2008 ana pulang sampai 2015. Ada namanya Dimas. Dia tim awal yang membawa ana ke Bandung. Ditawarkan ke masjid-masjid itu, tak mau masjid itu nerima. Nanti antum kontak Dimas, kasih nomor Dimas, cerita cumana Dimas dulu ngurus anak ke Bandung. Sampai ke masjid itu mungkin ada dua sop lah, cuman masjid Unisba, masjid Universitas Islam Bandung, tak ada orang. Batam pun juga gitu. Ustaz Andy pertama membawa ke Batam, tanya lah cuman. Diumumkan, Ustaz sudah datang, tak ada orang. Somat yang dulu itu, somat ini juga sama. Bukan ini udah di Permak, enggak. Jadi ana selalu ke tempat-tempat yang ana dulu. Ana pertama pulang dikasih jadwal di gang sempit, tidak ada aspalnya, jalan tanah, lampunya yang 5 watt. Ana datangi. Karena kalau hanya sekedar kita berusaha untuk mengulang, untuk mengenang kenangan itu, datangi masjid-masjid yang dulu itu. Orang-orang yang mengusahakan dulu itu ana jumpai untuk mengingat itu lagi, momen itu. Bahwa sekarang kita berjalan pun payah, itu sebetulnya hanya Allah aja yang tahu. Apa dibalik itu kerja dia, tak usah kita urus. Dulu dibuatnya begini, sekarang dibuatnya begini. Sekarang dibuatnya begini, kemana-mana berbungkus semua, pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai kaca ini. Risih juga, mau makan payah, mau ke mall payah, mau jalan-jalan sama keluarga payah, mau ngajak anak payah. Jadi saya kalau sedang di Pekanbaru, bawa anak, bawa istri, turun ke rumah makan. Cari tempat yang paling sunyi, paling sepi, tak ada orang. Kadang rumah makan sunyi sepi ini rupanya tak enak pula. Yang ramai, enak, kita pula tak bisa makan. Asal udah ada dua orang curiga, nengok, turun saya masuk ke mobil, orang tua aja lebih makan. Itu udah, bagi saya manfaatkan ini untuk mengendorse produk, mengendorse masjid, mengendorse program infak beras, mengendorse pengajian-pengajian. Makanya kalau antum tengok, isinya iklan aja. Karena ana anggap ini dibuat Allah untuk supaya iklan. Itu yang ana pahami. Tak lebih daripada itu. Mengiklankan masjid, mengiklankan produk, ekonomi umat, mengiklankan mensupport anak-anak, biker subuhan, King, komunitas Vespa, komunitas apapun namanya, tak pernah ana tolak itu. Karena ana anggap ini hanya sekedar wasilah, jalan. Daripada kita tausiah ke surau satu-satu, lebih pakai ini. Setiap hari Selasa malam Rabu, kita buat kajian online semuanya. Setiap subuh Rabu, walaupun itu jadwal istirahat anak, buat baca Riyadus Solihin, online kan, iklankan semuanya. Di surau, di masjid, langgar musola, di sekitar jalan tempat tinggal. Ini tentang masalah bagaimana kita menyikapi kalau dilambungkan Allah SWT ke atas, kalau dijatuhkan Allah SWT. Itu memang sudah kerja dia. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biadikal khair. Jadi tak usah kita mabuk gara-gara itu, tak usah kita terpukau gara-gara itu. Pahami bahwa itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ateis bertanya ke Imam Hambali. Imam Hambali ini kan ahli ra'i, kaum rasionalis. Kalau memang Tuhan itu ada, kerjanya apa Hambali? Imam Hanafi. Imam Hanafi itu rasionalis, Abu Hanifah. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerjanya sekarang? Waktu itu Imam Hanafi sedang duduk di bawah, dia di atas, di atas mimbar. Eh Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada sekarang, apa kerja dia sekarang? Kata Imam Hanafi, boleh saya duduk di atas? Boleh. Naik Imam Hanafi ke atas, dia turun ke bawah. Inilah kerja Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Jadi antum buat aja sesuai dengan posisi antum masing-masing. Kalau antum seekor gajah, bawalah sebatang pokok kayu. Kalau antum seekor semut, bawalah sebutir gula. Nilainya di hadapan Allah sama. Jangan minta jadi gajah, tapi mintalah jadi semut yang bisa berbuat. Jadi burung pipit pun tak apa-apa, tapi tetap membawa setetes air untuk memadamkan api Ibrahim. Yang penting berperan sesuai dengan peran kita masing-masing. Makanya kalau ada pesanan pelatihan sama anak-anak, ustaz-ustaz, ustaz gimana caranya biar supaya viral? Aku pun tak tahu. Karena kita tak ada langkah-langkah, kita bukan ustaz yang memang ada tim khusus strateginya begini-begini. Tapi itu penting dipelajari. Kalau ada anak muda, adik-adik yang bisa mengorbitkan orang, penting dipelajari. Tapi kalau niatnya cuma untuk viral, bahaya. Godaannya besar. Makanya nomorannya gak di-share. Kalau nomorannya di-share, berapa banyak anak-anak gadis akan WA. Mau anak kasih ke antum, sayang. Itu. Jadi anggap aja ini sebagai bagian dari wasilah dakwah. Lalu kemudian tentang bagaimana kalau batu akik yang ada manfaatnya itu kan pemberian dari Allah. Ini batu akik, pakailah. Kalau antum pakai, nanti aura antum akan bangkit. Mata antum jadi merah. Antum jadi pede di depan orang. Itu kan datangnya dari Allah, Pak Ustaz. Yang ngasih tahu antum itu datangnya dari Allah siapa? Dukun kan? Dukun yang ngasih tahu. Minumlah madu ini, maka madu ini ada khasiatnya. Yang ngasih tahu siapa? Nabi. Makanya anak percaya. Alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kamu pakai dua penyembuh. Al-asal wal-Quran. Hendaklah kamu minum habba sauda. Habba sauda syifa'un min kulida. Ana percaya, karena yang ngasih tahu Nabi. Sekarang datangkan ke ana ustaz yang ngasih tahu, pakailah cincin ini, nanti antum akan dapat. Enggak ada itu. Pasti dukun. Kalaupun ustaz, casingnya ustaz, signalnya dukun. Kan udah ketangkap. Ini tentang masalah keyakinan-keyakinan seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwa baju Nabi Ya'qub itu akan menghilangkan baju Nabi Yusuf nanti dicium oleh Nabi Ya'qub? Innila ajiduri hayusuf. Aku mencium bau Yusuf. Nanti kalau sudah diciumnya bajuku ini, ya'ti basira. Dia akan datang kemari dalam keadaan mata melek. Itu ada wahyunya bahwa baju Yusuf itu khusus akan memberikan sesuatu kepada Ya'qub. Tapi baju ana belum tentu. Ketika ana katakan kau cium bajuku ini, berarti ana sudah menempatkan diri sebagai nabi, nabi ke-26 mana. Hati-hati antum kalau berani ngomong begitu. Siapa yang mengatakan bahwa tongkat ini akan membelah Laut Merah? Idrib bi'asakal hajar, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Itu tongkat Nabi Musa, Allah langsung ngasih tahu. Ketika ana mengatakan kau pakai tongkatku ini, kau akan menang perang. Siapa ana? yang sudah memposisikan ana sebagai Tuhan dan antum sebagai Nabi Musa, dan tongkat ini sama seperti tongkat Nabi Musa. Jadi kalau kita percaya kepada dokter, rasional. Tapi kalau percaya kepada manusia, mana hujahnya, mana dalilnya? Kalau tidak, kita terjebak kepada klinik dan lain sebagainya. Disitulah tauhid, kekuatan. Kita percaya kepada doa, kita percaya kepada barokah, kita percaya kepada wirid, kita percaya kepada zikir. Adapun tentang khawarij, murji'ah, qadariyah, jabariyah, mu'tazilah, ateis, agnostik, sekuler, liberal, komunis, pilihannya dua. Mau menjelaskan jam asli atau mau ngejek jam palsu. Ana khawatir kalau antum terlalu banyak ngejek jam palsu. Ini jam palsu, ini jam palsu, ini jam palsu, ini jam palsu, ini jam palsu. Lebih banyak mengejek jam palsu daripada menjelaskan ciri jam asli. Nanti umat ini bingung. Maka ana seimbangkan, ana menjelaskan ini jam yang asli, cirinya begini. Kalau jam ini asli buatan Swiss, cirinya begini. Nanti dengan kita jelaskan yang asli, otomatis orang sudah tahu yang palsu. Tapi ana tetap sebutkan juga yang palsu itu begini. Seimbang. Ana tidak mau da'i-da'i terlalu sibuk menunjuk jam palsu sehingga dia lupa menjelaskan ciri jam asli. Jelaskan tiga kepada umat. Aqidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatulil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, jala'ul afham, syarah aqidatil awam, yang ditulis langsung oleh murid Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki melalui kajian-kajian beliau, Kiai Ihya. Ambil ijazahnya dari murid Sayyid Muhammad. Banyak murid Sayyid Muhammad sini, termasuk tadi malam Sayyid Muhammad Bagir belajar. Sehingga dengan tahu kita ciri emas yang asli, maka umat ini langsung punya detektornya sehingga dia tahu bahwa yang lain adalah palsu. Daripada kita habiskan energi untuk menunjuk palsu, palsu, palsu, palsu. Tapi untuk menunjukkan yang palsu juga penting. Kalau antum perhatikan bagaimana ana, ana tulis buku 99 tanya jawab sholat untuk menunjukkan ini mazhab Syafi'i. Ana tunjukkan 37 masalah populer, ana ingin menunjukkan ini akidah As'ad. Tapi di samping itu ana jelaskan juga ini ciri-ciri yang palsu, seimbang. Ana tidak salahkan ustadz yang menghujat yang palsu, tapi jangan habiskan energi 100%, bagi-bagilah 50-50. Tetap juga buka kajian akidah, tetap buka kajian fikih, tetap buka kajian tasawuf. Kajian akidah pakai kitab Aqidatul Awam, Jalaul Afham, Al-Husnul Hamidiyah, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Kajian fikih Fathul Qarib, I'anatut Talibin. Kalau mau fikih perbandingan mazhab, tapi kuatkan di mazhab Syafi'inya. Kitab akhlak tasawuf, pakai kitab para habaib, Ihya Ulumuddin. Terlalu besar, ambil ringkasannya, Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, karya Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Itu yang kami pakai di pondok dulu. Jilid tipis, inti saripati dari Ihya Ulumuddin. Nanti kalau umat ini sudah tahu ini jam asli, ini emas asli, maka insya Allah asal lain daripada ini berarti palsu. Tanpa kita sebutkan, mereka langsung bisa mendeteksi. Kita tinggal kasih alatnya saja. Ini tidak satu meter, ini tidak satu meter, ini tidak satu meter. Kalau ana tak begitu. Kita kasih dia alat. Ini alat namanya meteran, panjangnya 100 cm. Nanti kalau kau jumpa kayu, tongkat, batu, kalau tidak sepanjang ini berarti tidak 1 meter. Jadi siapapun ustaz yang datang diukurnya, kurang, berarti tidak, berarti bukan ahlu sunnah. Ini kunci-kunci akidah Asy'ari. Siapa saja penceramah, ustaz yang datang kemari tidak macam ini, berarti bukan Asy'ari, bukan ahlu sunnah wal jamaah. minta kepada para habaib, para asatiz untuk menjelaskan. Ana kira ana rangkum dari yang tiga tadi secara umum demikian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan subuh ini mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah. Mudah-mudahan Allah buat kita istiqomah dalam dakwah, Allah kuatkan iman dan Islam, Allah jadikan kita bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. La tada' lana dhanban illa ghafartah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah, banyak aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami ada yang sakit, keluarga kami, kawan kami, sahabat kami, berikan kesehatan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, orang tua kami yang sudah mendahului kami, lapangkan kuburnya, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Wala aziban illa zawajitah, temukan sahabat kami, adik-adik kami, jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, belikan keturunan anak-anak yang soleh, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah iman dan Islam. Berikan kami kekuatan saat yang lain lemah, berikan kami kemampuan saat lain tak kuat. Ya Hayyu ya Qayyum, Kau Maha Hidup, Maha Mengatur hidup kami. Jadikan kami yakin bahwa hidup ini adalah hadiah dari Engkau. Jadikan kami selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Jadikan kami melihat sesuatu itu sebagai nikmat dari Engkau. Jadikan kami melihat sesuatu yang ada pada diri kami adalah pembagian anugerah dari Engkau. Jadikan kami orang-orang yang selalu mengembalikan semuanya kepada Engkau, bukan kami. La haula wa la quwata illa bi. Kami ingin saat usia kami berakhir, ajal kami tiba, yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah adalah anak-anak kami. Kami ingin saat kami mati menghadap-Mu, kami mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin saat kematian datang yang sangat menyakitkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami dalam sakaratil maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari azab kubur, selamatkan kami dari azab mahsyar, selamatkan kami dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tangan kami banyak dosa, tak layak bersalaman dengan Rasulullah SAW. Mata kami banyak dosa, tak layak melihat wajah Rasulullah SAW. Tubuh kami banyak dosa, tak layak memeluk Rasulullah SAW. Tapi kami sangat berharap kalau Abu Bakar Siddiq bisa bersama dengan Rasul di Jabal Thur, kalau Bilal bisa bersama dengan Rasul mengumandangkan azan, kalau Khalid bin Walid bisa melindungi Rasul sebagai panglima perang, Anas bin Malik 10 tahun hidup dengan Rasul, mencium tapak tangan Rasul SAW. Kami berharap dengan segala kekurangan kami, buatlah kami bisa berjumpa bersama dengan Rasulullah SAW. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Kau buat kami kenal di dunia ini, bisa bersama dengan Habib Mahdi bin Syihab, bisa bersama dengan Ustaz Kamas Ali, bisa bersama dengan Ustaz Syafiq, bisa bersama dengan ustaz-ustaz, adik-adik kami, sahabat-sahabat kami. Buat jugalah kami bersama di surga mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Terima kasih buat adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Kita tidak pernah berpisah karena kita saling mendoakan. Doakan Ustaz Somad istiqomah. Doakan supaya kita bisa selalu memperjuangkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.